Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Qatri Nada wa Abad al-Sada bin Hisham al-Ansari rahmatullahi ta'ala alaih. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang lakinna yang ditakhfif, yang masih sekitar inna dan akhwatnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang hukum lakinna yang ditakhfif, yang disukun. Ya, sudah kita ketahui bahwasanya lakinna adalah diantara temannya apa? Inna. Amalannya apa? Menasabkan isim dan merafakan khabarnya. Ya, bagaimana lakinna kalau sudah kalau dia ditakhfif, disukun, apakah dia tetap beramal atau tidak? Ya. Oh, ka'anna ya? Keliru ya. Sudah jauh ya berarti ya? Wa amma ka'anna, ka'anna. Wa amma ka'anna, adabun ka'anna, fata'amal, maka dia ka'anna beramal. Wa yaqillu dzikru ismiha. Jadi ka'anna ketika ditakhfif maka dia tetap beramal. Wa yaqillu dzikru ismiha, tapi jarang isimnya ketika itu disebutkan. Jadi ka'anna kalau ditakhfif menjadi ka'an, tetap ramal, hanya saja bedanya ketika itu seringnya isimnya dibuang, jarang isimnya disebutkan. Ya. Wa yufsalu al-fi'lu minha bilam. Ya, dan fi'ilnya itu dipisahkan dari ka'an dengan lam. Kalau khabarnya ka'an adalah jumlah fi'liyah, maka dipisahkan dengan pemisah berupa lam au qad, ataupun pemisah berupa huruf qad. Ya. Amin. Jadi ka'anna beramal meskipun ditakhfif, disukun. Tapi ingat, isimnya jarang disebutkan ketika itu. Dan kalau khabarnya ka'an adalah jumlah fi'liyah, maka dipisahkan antara ka'an dengan fi'ilnya dengan lam atau dengan qad. Syarah. Idza khuffifat ka'anna wajaba i'maluha. Apabila ka'anna ditakhfif, disukun, maka wajaba i'maluha. Jawabannya wajaba, maka. Idza adalah ismu syarat. Ya. Ataupun dzaraf fihi ma'na syarat. Idza khuffifat ka'anna, apabila ka'anna ditakhfif, maka wajib untuk ka'an diamalkan. Ini inda al-jumhur, di sisi jumhur ahli nahu. Ya. Kama yajibu i'malu an, sebagaimana wajib untuk an diamalkan. An yang merupakan takhfifan dari anna, tetap wajib diamalkan ya. Demikian pula ka'anna. Ya. Sudah lewat ya pembahasan tentang an yang ditakhfif dari anna. Maksudnya dia tetap beramal. Tapi isinya bamir sya'an. Dan khabarnya jumlah. Demikian pula ka'anna kalau ditakhfif menjadi ka'an, maka dia wajib diamalkan. Seperti halnya an. Walakin dzikru ismiha aktsaru min dzikri ismi an. Hanya saja dzikru ismiha, penyebutan isimnya ka'an yang disukun, lebih banyak dibandingkan penyebutan isimnya an. Ya, kadang disebutkan isimnya an mukhaffafan tsaqila. Tapi itu sangat jarang. Lebih sering penyebutan isimnya lakin ataupun ka'an ya, bukan lakin. Wala yalzamu an yakuna dhamira. Ya, ini sisi perbedaan yang berikutnya. Jadi kesamaan antara apa? Ka'an dengan an adalah sama-sama diamalkan. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau pada ka'an lebih sering isimnya disebutkan daripada an. Sangat jarang, sedikit sekali isimnya disebutkan. Kemudian perbedaannya kedua antara ka'an dengan an, wala yalzamu an yakuna dhamira, tidak harus isimnya ka'an itu dhamir. Berbeda dengan an mukhaffafah min tsaqilah, isimnya harus dhamir. Sebagian mengatakan harus dhamir sya'an, yang lain sisi bawah tidak berdemam demikian, tidak berpendapat demikian, boleh dhamir selain dhamir sya'an. Ya, qala syair, di antara syairnya adalah ucapan penyair, wa yawman tuwafina biwajhin muqassami kan dhabiyatan ta'tu ila warikis salam wa yauman, di satu hari tuafina, dia si wanita itu kasihnya penyair sepertinya tuafina, yakni mengunjungi kami biwajhin muqassan, dengan wajah yang cantik, kan dhabiyatan, seolah-olah dia ya, atau seolah-olah dhabiyatan, apa dhabiyah, kijang ya. Iya, kijang yang dia menjulurkan lehernya ke daun salam. Jadi seolah-olah kijang ini wanita itu, diserupakan kijang dengan wanita itu dalam hal panjangnya lehernya dan kebagusannya. Wa yauman tuwafina biwajhin muqassami ka'an dhabyatan ta'fu ila warikis salam. Iya. Di sini syainya mana? Ka'an dhabyatan. Lihat. Ka'an dhabyatan ta'tu ila warikis salam. Perlu kita lihat i'rabnya ya, biar lebih apa jelas dan tampak faedahnya. Yauman di situ mansub sebagai tarfuz zaman. Ya, muta'alliqnya dengan fi'il yang setelahnya tuwafina. Ya, kemudian tuwafina fi'il fa'il dan maf'ul isinya. Ya. Kemudian ya biwajhin nijar majrur muta'alliq dengan tuwafi. Kemudian muqassam sifat dari wajh. Ya. Kemudian ka'an dhabiyah. Ya. Ka'an wa khaffafa min ats-tsaqilah. Ya, kemudian dhabiyan sebagai apa? Isimnya ka'an, ismu ka'an. Ismu ka'an. Kemudian ta'tu ini fi'il mudhari' jelas marfu'. Ditajarrudihi min an-nasib wal jazm wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala akhirih. Ma'na min dhuhri apa? Ats-tsiqal. Ya, karena akhirnya apa? Wawu. Kemudian fa'ilnya mana ta'tu? Dhamir musatir fi jawazan. Ya, takdirnya apa? Ya, ia kembali kepada ya dhabiyah itu. Ya. Kemudian ila warikis salam jar majrur muta'alliq dengan ta'tu. Ya, muta'alliq dengan ta'tu. Disebutkan oleh Ibnu Hisham yurwa bi nasbi dhabiyah 'ala annaha al-ismu. Diriwayatkan syair ini dengan menasabkan dhabiyah, ka'an dhabiyatan. Ya, diriwayatkan dengan apa? Menasabkan dhabiyah 'ala annaha al-ismu, sebagai isimnya ka'an. Wal jumlatu ba'daha sifatun, sedangkan jumlah yang setelahnya ta'tu. Ya. Ini sebagai sifat bagi dhabiyah. Ingat ya kaidah yang sudah kita sering ulang-ulang, bahwasanya kalau ada jumlah atau syibu jumlah yang datang setelah yang nakirah, maka dia sebagai sifat na'at. Dan di sini ta'tu jumlah fi'liyah datang setelah nakirah dhabiyah, sehingga kita terjemahkan yang seolah-olah kijang yang ya, menjulurkan lehernya ke daun salam ataupun pohon salam yang berdaun. Wal jumlah ba'da sifah, jadi jumlah setelahnya itu sifat. Wal khabaru mahdhuf, khabarnya mahdhuf, dibuang. Iya, khabarnya dibuang. Ay kan dhabiyatan 'atiyatan hadhihi al-mar'atu, yakni seolah-olah kijang atau rusa kijang ya, kijang yang menjulurkan lehernya ini adalah wanita ini yang datang kepada si penyair ini. Ya, berarti yang diserupakan apa dan yang diserupakan dengannya apa di sini? Yang diserupakan apa berarti seolah-olah kijang yang menjulurkan lehernya ini adalah wanita itu. Yang diserupakan apa berarti di sini? Kalau seperti ini, kalau yang disebutkan isimnya dhabiyah, kemudian khabari mahdhuf al-mar'ah, yang diserupakan apa? Dhabiyahnya ya. Dhabiyah diserupakan dengan wanita tadi, kekasihnya si penyair ini. Maka kata beliau fayakunu min aksi tashbih. Maka ini, maka jadilah min aksi tashbih, membalik tashbih. Ya. Karena tashbih itu, penyerupaan itu adalah umumnya yang rendah diserupakan kepada yang lebih tinggi, ya kan? Aduh, kamu lama seperti bapak kamu misalkan. Kamu pandai seperti bapak kamu. Lebih pandai mana? Kamu dengan bapak kamu? Ya, bapak kamu. Umumnya kan demikian ya. Tapi di sini kan dibalik. Ya, rusanya disumpahkan dengan wanita tadi. Ya, padahal lebih tinggi wanita tadi daripada rusa ataupun kijang ini. Ya. Berarti fayakunu mi'aksi tashbih. Ada tujuannya juga mubalaghah. Tujuan mubalaghah. Ya, bersungguh-sungguh di dalam memuji. Ya, kekasihnya ini. Lehernya panjang. Gitu. ham ini untuk mubalaghah. Au ka'an makanaha di situ zabiatan atau zabiatun? Hah? Zabiatannya? Ya, au ka'an makanaha zabiatan itu. Yang ini yang saya baca ini. Fathah ya? Ya. Ya, au ka'an makanaha zabiatan ala haqiqati tashwi atau maknanya seolah-olah ya posisi wanita tadi adalah zabiyah kijang, maka kalau seperti ini sesuai dengan hakikat penyerupaan, berarti yang diserupakan apa? Wanita tadi kedudukannya dengan zabiyah ya. Kemudian wa yurwa bi raf'iha ala hazil ismi, dan diriwayatkan pula dengan merafakan zabiyah. Tadi dibaca apa? Ka'an zabiyatun. Jadi ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama dengan apa? Menasabkan zabiyah. Kemudian yang kedua, iya, merafakan zabiyah. Ada juga yang ketiga ya, mengkasra zabiyahnya, ya kan? Majrur dengan kaf, berarti annya tambahan. Ka zabiyatin itu annya tambahan. Ada tiga riwayat ya. Wa yurwa bi raf'iha ala hadzil ismi, diriwayatkan pula dengan merafakan zabiyah, berarti yang dibuang apanya? Isimnya, ya kan? Isimnya kan mansub, itu yang dibuang. Maka takdirnya ka'annaha zabiyatun, seolah-olah wanita itu adalah zabiyah. Ya. Maka ini sesuai dengan at-tashbih, asal dari at-tashbih. Ya. Sesuai dengan hakikat tadi tashbih. Wanita tadi diserupakan dengan zabiyah. Ya. Wa idza kana al-khabaru mufrada, ya insyaallah bisa dipahami ya tadi, ka'an zabiyatan ta'tu ila warithis salam. Di sini dibuang apa? Dalam riwayat nasab khabarnya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dibuang apa? Ya, dibuang isimnya. Maka dibaca ka'an zabiyatun. Ya, zabiyatun khabarnya. Isimnya dibuang. Ka'an ha. Kalau dibaca dengan fathah kan zabiyah, berarti yang diserupakan zabiyahnya dengan si wanita itu. Ini aksu at-tashbih, itu mubalaghah. Kalau dibaca rafa kan zabiyatul, maka yang diserupakan wanita tadi dengan zabiyah. Ya. Enggak jauh maknanya, cuma kalau dinasabkan itu mubalaghahnya lebih tinggi. Mubalaghahnya lebih tinggi. Wa idza kana al-khabaru mufradan. Ya. Kalau tadi disebutkan ya bahwasanya wajib dipisahkan antara ka'an dengan fi'ilnya dengan pemisah lam ataupun qad, kapan? Ketika khabarnya apa? Ya, belum ya. Wa in kana al-khabaru mufrada, lihat di sini terangannya, wa in kana al-khabaru mufrada, apabila khabarnya ka'an itu mufrad atau jumlatan ismiyatan, atau khabarnya ka'an itu jumlah ismiyah, lam yahtaj li fasilin, maka tidak butuh ketika itu kepada pemisah yang memisahkan antara ka'an dengan apa khabarnya. Fal muradu ka qawlihi fal mufradu, maka contoh khabarnya ka'an yang mufrad adalah baicir tadi ka'an dhabiyatun. Kalau dibaca rafa berarti khabarnya mufrad, dhabiyah ka'an dhabiyatun. Nah itu ka'an dhabiyatun. Di sini tidak ada pemisah kan? Yang memisahkan antara ka'an dengan dhabiyah. Dan tidak perlu kepada pemisah. Ya, karena apa? Khabarnya mufrad dan dhabiyah. Mufrad bukan jumlah. Fi riwayati man rafa', pada riwayat yang merafa'kannya. Ya. Kemudian juga tidak perlu untuk dipisahkan antara ka'an dengan khabarnya ketika khabarnya jumlah ismiyah. Contohnya, kan sadiyahu huqqani. Ini ucapannya orang Arab jahiliyah. Perlu enggak diterjemahkan? Enggak diterjemahkan, enggak tahu maknanya ya, diterjemahkan kadang rada bingung. Karena mereka orang-orang Arab jahiliyah ya pembicaraannya corok gitu. Enggak diterjemahkan, enggak tahu maknanya artinya dan maknanya ya. Nih. Tahu enggak maknanya? Kan sadiyani. Kan sadiyani huqqan. Kan sadiyahu huqqani. Seolah-olah hadyu. Ini kan? Apa terjemahan yang bagus ya? Buah dadahnya atau darahnya? Ya, huqqani. Huqqan bisa bermakna kayu yang dibelah kan putih warnanya. Atau gading. Maksudnya diserupakan dengan gading ataupun kayu dalam hal hajamnya, ukurannya dan apa? Warnanya putih gitu. Al-Muhim di sini, syahidnya saja yang kita apa ingat-ingat ya. Ya, perlu kita lihat di sini Arabnya agar lebih apa? Jelas ya faedahnya. Ini potongan ya. Potongan saja. Tidak lengkap baik syair ini dibawakan di sini. Tapi tidak mengapa kita lihat di Arabnya. Kaan, bagaimana kaan Arabnya? Kaan apa? Tadi sudah lewat. Hah? Mukhaffafah min tsaqilah. Huruf apa ini? Tashbih, iya kan? Huruf tashbih. Mana di situ isimnya? Hah? Mahdhuf. Takdirnya apa? Apa takdirnya? Kaan. Kaan haya, seolah-olah dia sionete itu. Ya. Dibuang isimnya kaan. Ya, kemudian istilahnya sebagai apa? Khobar. Fadiyahu huqani. Itu khobar. Jumlah bentuknya. Ya. Di situ ada i'rabnya enggak? Sama enggak? Kalau saya baca barangkali beda. Cetakannya. Beda-beda ya cetakannya ya. Tadia itu i'rabnya mubtada, marfu. Alamat rafi'i alif dan dia mudhaf. Mamir ha mudhaf ilaih. Huqani khabar mubtada dan jumlah mubtada khabar sebagai apa? Khabar dari pada mahalnya apa? Mahalnya rafa. Khabar dari kaan. Ya. Khabar dari kaan. Isimnya dibuang. Dan di sini tidak ada pemisah yang memisahkan antara kaan dengan khabarnya. Ya, kaan tadiyahu huqani. Ya, di sini tadiyahu huqani adalah khabar kaan. Isimnya mahdhuf dibuang. Dan itu yang sering. Dan karena khabarnya adalah jumlah ismiyah, maka tidak butuh pemisah yang memisahkan antara kaan dengan jumlah ini. Tadiyahu huqani. Ya. Kemudian, wa in kana fi'lan wajaba an yufsala minha. Adapun kalau khabarnya kaan adalah fi'il, jumlah fi'liyah, wajib an yufsal minha, maka wajib dipisahkan ya, darinya. Ya, dipisahkan antara kaan dengan khabar fi'liyah itu. Dengan pemisah, yaitu imma bilam au qad. Pemisahnya lam ataupun qad. Fal awal, adapun contoh pemisahnya adalah lam. Ucapan Allah SWT, ka'allam taghna bil ams. Ka'allam taghna bil ams. Ya, seolah-olah mereka tidak ada kemarin. Ka'an mukhaffafah min tsaqilah. Dan dia termasuk huruf apa? Tashbih. Kemudian isimnya mana? Ya, dhamir sya'n. Dhamir sya'n mahdhuf taqdirnya ka'anhu. Seolah-olah perihal keadaan mereka kaum yang membangkang itu lam taghna bil ams. Tidak ada sebelumnya. Sudah di hancurkan, dibinasakan oleh Allah. Seperti sebelumnya tidak ada kehidupan. Ya. Kemudian ada mi'rab, lam itu apa? Harfu jazmin wa apa? Nafin wa qalbin. Taghna fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Ya, majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi harfu harfi al-illah. Ya. Taghna dijazmkan taghna. Wa fa'iluhu mamir musatir fihi jawazan takruhiya. Kemudian bil amsi jar majrur muta'alliq dengan fi'il, jumlah fi'liyah dari lam taghna bil ams pada mahalnya apa? Pada mahalnya rafa sebagai khabar dari kaan. Ya, khabar dari kaan. Jadi di sini dipisahkan dengan lam antara kaan dengan apa? Khabarnya. Kenapa? Karena khabarnya kaan adalah jumlah fi'liyah. Kemudian contoh pemisahnya adalah lam adalah ucapan penyair ka'an lam yakun bainal hajuni ila safa anisun wa lam yasmur bi makkata samiru. Ka'allam yakun, seolah-olah tidak ada antara al-hajun, hajun adalah jabal bi'ala Makkah, gunung, pegunungan bi'ala Makkah, di dataran tinggi Makkah. Seolah-olah tidak ada antara hajun ke Safa anisun, manusia. Ya, walam yasmur bi Makkah tasamir, dan tidak ada manusia di Makkah yang mereka berkumpul dan bercakap-cakap, tidak ada. Ya, dia sedang mengisahkan tentang keasingannya tatkala dia meninggalkan kampungnya. Ya. Banyak orang seolah-olah tidak ada karena dia asing. Ya. Orang asing. Di sini syahnya mana? Ka'allam yakun. Ya, ka'an. Ya. Di sini khabarnya yakun. Ya, yakun jumlah fi'liyah. Karena khabarnya jumlah fi'liyah, maka dipisahkan antara ka'an dengan jumlah fi'liyah dengan lam. Dan isimnya apa? Dhamir syan juga, ya. Dhamir syan, ka'anhu, seolah-olah perihalnya, keadaannya tidak ada antara al-hajun ke Safa seorang pun, dan tidak ada manusia yang berkumpul yang mereka bercakap-cakap di malam hari. Wa tsani ka qawli, kemudian yang kedua. Yang kedua maksudnya apa? Pemisahnya adalah apa? Qad, kalau tadi dua syahid, yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari ucapan penyair. Pemisahnya adalah apa? Lam. Kemudian yang berikutnya pemisahnya adalah qad. Contoh ucapan penyair, azifat tarahulu ghayra anna rikabana lamma tazul birihalina wa kan qadi. Azifat tarahul, telah dekat waktu keberangkatan, waktu safar. Ghayra anna rikabana, hanya saja iring-iringan kami, lamma tazul birihalina, yang belumlah hilang dari halaman rumah kami. Waka'an qadi, seolah-olah mereka telah berangkat, belum berangkat, hampir berangkat, tapi sepertinya telah berangkat. Ya. Waka'an qadi. Di sini mana syainya? Waka'an qadi. Ya. Qadi itu tuh fi'ilnya dibuang khabarnya. Waka'an qad zalat. Jadi takdirnya waka'an qad zalat, karena sudah difahami dari lafaz sebelumnya lamma tazul, maka dibuang di sini. Ya, lamma tazul diri halina, mereka belum juga meninggalkan kampung halaman. Waka'an qad, yakni seolah-olah mereka telah pergi, telah berangkat. Nah, di sini dipisahkan antara khabarnya yakni buang, zalat, dengan ka'an, dengan pemisah berupa apa? Qad. Ya. Fa hadafa al-fi'la, maka dibuanglah di sini fi'ilnya yang merupakan khabar dari ka'an dan isimnya. Ka'an adalah dhamir sya'an, ka'anhu. Ya. Ya, sampai di sini ada yang belum paham, ada yang bertanyakan pembahasan tentang ka'an. Jadi ka'an meskipun ditakhfif, disukun, tetap dia beramal. Hanya saja beda dengan yang ditasydid, ka'anna. Kalau ditasydid, ya isimnya disebutkan dan khabarnya pun disebutkan. Harus disebutkan dua-duanya. Tapi kalau disukun, ka'an, mana yang sama, yang ditasydid dengan yang disukun? Bedanya amalannya. Kalau disukun, itu seringnya dibuang apa? Isimnya. Disisakan khabarnya saja. Ya. Kemudian perlu dirinci tentang bagaimana khabarnya ka'an. Ya. Bagaimana khabarnya ka'an? Kalau khabarnya adalah mufrad atau jumlah ismiyah, maka tidak perlu pemisah. Yang memisahkan antara ka'an dengan apa? Dengan khabarnya. Dengan khabarnya. Ya. Kemudian kalau khabarnya ka'an itu adalah jumlah fi'liyah, maka perlu pemisah yang memisahkan antara ka'an dengan khabarnya yang fi'il ini. Pemisahnya bisa lam ataupun apa? Qad. Ya. Jadi kadang juga yang dibuang apa? Isimnya, kadang khabarnya. Tapi yang sering pada khabar, pada ka'an, yang dibuang apanya? Ya, isimnya, itu yang lebih sering. Ya, boleh dibuang khabarnya. Kemudian ditetapkan isimnya. Ya, baik syair tadi, ucapan menyair tadi, bisa sebagai syahid dari dua arah. Ya, bisa syahid dari pembuangan isimnya, bisa juga dijadikan syahid sebagai apa? Pembuangan khabarnya. Ya, ka'an babiatan. Kalau dibaca babiatan, berarti yang dibuang khabarnya. Kalau dibaca ka'an babiatun, yang dibuang apa? Isimnya. Sudah berapa menit? 25 ya. Kemudian wala yatawassatu khabaruhunna illa dzarfan aw majruran nahu inna fi dzalika la'ibrah. Inna ladaina ankala. Tidak boleh yatawassatu khabaruhunna. Khabarnya inna dan teman-temannya berada di tengah-tengah antara inna dan akhwatnya dengan isimnya, tidak boleh. Kecuali kalau khabarnya dzaraf atau majrur, yakni jar majrur. Ya, sekarang kita akan membaca tentang pembahasan khabarnya inna dan akhwatnya ketika ditaruh di tengah-tengah, boleh tidak? Kata beliau, tidak boleh khabarnya inna dan akhwatnya ditempatkan di tengah-tengah antara inna dan akhwatnya dengan apa? Isimnya. Kecuali kalau khabarnya dzaraf, ya, ataupun jar majrur, baru sama ataupun makan. Nahu, contoh, inna fi dzalika la'ibratan. Sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran. Lihat. Coba tanya ya, Rob, inna apa? Harfu taukidin wa nasbin. Fi dzalik jar wa majrur. Muta'alliq bi mahdhuf. Sebagai apa ini? Khabar muqaddam. Pada mahalnya apa? Rafa. Iya. La'ibratan, lam disebut dengan lam apa? Muzahlaqa atau muzahlafah. Ibrotan dinasabkan sebagai apa? Isimnya inna yang muakhir. Isimnya inna yang diakhirkan mansub wa alamat nasbi al-fathah al-zahira ala akhirih. Di sini diletakkan khabarnya itu fi dzalik di tengah-tengah antara inna dengan isimnya. Boleh, kenapa? Karena fi dzalik adalah khabar yang berbentuk apa? Jar majrur. Kalau jar majrur, mereka para ulama bermudah-mudah ataupun luasa untuk mentakdim atau mentakhirnya. Kemudian contoh yang lain, inna ladaina angkala. Sesungguhnya di sisi kami ada angkala, belenggu-belenggu. I'rabnya ya persis dengan yang tadi. Hanya saja di sini dikatakan ladaina adalah dzaraf. Ya. Ladaina dzaraf ya, dan dia mudhaf dan na-nya mudhaf ilaih. Syibu jumlah pada mahalnya apa? Rafa. Sebagai khabar muqaddam dari inna angkala. Sebagai isim inna yang muakhir mansub. Ya, tanda nasabnya apa? Fathah. Ya. Syarah wa la yajuzu fi hadzal bab tawasutul khabari bainal 'amili wasmi. Tidak boleh pada bab ini inna dan akhwatnya untuk khabarnya ditempatkan di tengah-tengah antara 'amil dan isimnya. Ini maksud dengan 'amil apa? Inna dan akhwatnya. Jadi inna dan akhwatnya itu 'amil. Amalannya apa? Menasabkan isimnya. Merafakan apa? Khabarnya. Ya. Tidak boleh pada bab ini untuk meletakkan di tengah-tengah ataupun meletakkan khabar di tengah-tengah antara amil dan isimnya. Wala taqdimu. Juga tidak boleh untuk mendahulukan khabar dari amilnya. Ya, di tengah-tengah saja. Tidak boleh apalagi didahulukan dari amilnya. Wala taqdimuhu alaihima. Tidak boleh juga mendahulukan khabarnya dari amil dan isimnya, dari inna dan isimnya, tidak boleh. Seperti kalau dikatakan inna zaidan alimun, tidak boleh dikatakan bagaimana inna alimun zaidan, tidak boleh. Jadi apa, khabarnya ditaruh di tengah-tengah antara inna dan isimnya, harus isimnya dulu. Inna ali, inna zaidan alimun, tidak boleh dikatakan inna alimun zaidan ataupun alimunnya didahulukan alimun inna zaidan, itu juga tidak boleh. Ya. Kama jaza fi babi kana, sebagaimana itu diperbolehkan pada bab kana. Ya, pada bab kana dibolehkan. Untuk apa? Khabarnya diletakkan di tengah-tengah. Ya. Ataupun didahulukan ya, bukan di tengah-tengah. Pada pembahasan khabar boleh khabarnya, pada pembahasan kana boleh khabarnya didahulukan dari ambilnya, dari kana dan akhwatnya. Aliman kana zaidun, boleh. Aliman kana zaidun. Tapi pada inna enggak boleh. Alimun inna zaidan enggak boleh. Tapi pada kana boleh. Khabarnya didahulukan dari kananya. Aliman kana zaidun. La yuqalu inna qaimun zaidan, tidak boleh dikatakan pada pembahasan ini inna qaimun zaidan. Diletakkan di sini khabarnya inna di tengah-tengah antara inna dan isimnya. Tidak boleh inna qaimun zaidan, tidak boleh. Kama yuqal, sebagaimana boleh dikatakan pada kana, kana qaiman zaidun. Ini boleh. Ya. Kana qaiman zaidun boleh. Wal farqu bainahuma, ya, apa sih perbedaannya? Kalau di pembahasan inna tidak boleh untuk khabarnya ditaruh di tengah-tengah ataupun didahulukan, cari ambilnya setengah pada kana boleh. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya inna dan kana, annal af'al amkan minal fil amal, maksudnya fil itu kana kan fil ya. Kana dan afwatnya kan fil. Rasanya adalah maksudnya annal af'al fil amkan fil amal. Lebih kokoh dalam amalan minal huruf, daripada huruf. Kalau inna kan huruf, sedangkan kana fil. Fakanat ahmala li an yutasarraf fi ma'muliha. Maka karena kana itu adalah fil, maka dia lebih mungkin untuk yutasarraf fi ma'muliha. Untuk ma'mulnya karena itu yutasarraf. Yani di putar-putar pun bisa gitu. Ditaruh di depan atau di tengah atau di akhirkan. Ya, karena kuat fi'il. Ya. Wa ma ahsana qawla Ibni Unain yashku ta'akhurahu. Alangkah bagus ucapannya Ibnu Unain yang dia mengeluhkan keterlambatannya. Ka'anni min akhbari inna. Walam yajuz lahu ahadun fil nahwi an yataqaddama. Ya. Lihat. Ucapannya Ibnu Unain yang mengeluhkan keterlambatannya. Ya, ta'akhurahu. Dia senantiasa diakhirkan gitu loh. Senantiasa dia diakhirkan dalam segala hal. Maka dia mengungkapkan ka'anni min akhbari inna, seolah-olah saya itu termasuk khabarnya inna. Walam yujiz lahu ahadun fin nahwi an yataqaddama, tidak ada seorang pun dari ahli nahwu yang membolehkan untuk khabarnya inna itu didahulukan. Jadi beliau mengeluhkan keadaan dia yang senantiasa diakhirkan. Dalam hal ini diakhirkan, pembagian itu diakhirkan. Maka dia mengungkapkan dengan ungkapannya ini, saya itu seperti khabar inna, di mana mereka ahli nahwu tidak boleh. Ya. Untuk saya didahulukan, mesti saya diakhirkan terus gitu. Ya. Jadi paham ini? Ya. Itu keadaan apa khabarnya inna. Mesti diakhirkan. Kemudian ada yang dikecualikan nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya. Jadi hukum asalnya khabar inna harus di akhirkan. Ada enggak yang dikecualikan? Ada nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya, dan sudah kita singgung pada matan tadi, yaitu kecuali apa? Kalau khabarnya adalah dharaf ataupun jar majrur. Ya. Dan di sini ada yang mau disampaikan atau minta diulang atau kurang paham? Kalau pada kana boleh enggak khabarnya di tengah-tengah atau didahulukan dari ambilnya? Boleh. Kenapa? Alasannya karena kana dan temannya, ataupun karena kana khususnya, bagaimana? Adalah fi'il, dan fi'il lebih apa? Kuat dalam amalan daripada apa? Huruf-huruf, sehingga lebih mungkin untuk diputar-putar pada ma'mulnya. Ya. Ditaruh di depan ataupun di belakang ataupun diakhirkan. Ya. Cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.